usulul fiqh sahlun am sa'bun? Hah? Insyaallah sahlun. Bahkan kalau disenangi jadi enak. Usul fiqh ini kalau disenangi seperti antum senang makan pecel lele. Naam. Telah kita jelaskan kemarin makna dari al-fiqhu. Bahwa al-fiqh secara lugah maknanya adalah faham. Naam. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin madza la tafqahuna tasbihahum." Ai ma ma'na la tafqahun? La tafhamuna. Ya, tidaklah dari sesuatu apapun melainkan bertasbih terhadap Rabb-nya, akan tetapi kalian tidak memahami tasbihnya mereka. Ini secara lugah, secara bahasa. Wastilahan. Adapun secara istilah makna al-fiqh, ma'rifatul ahkami syar'iyyati, mengenal ya hukum-hukum syar'i, al-amaliyati, yang bersifat amalan, bi'adillatiha at-tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya secara terperinci. Dengan dalil-dalil yang terperinci. Nah, itulah secara istilah. Jadi usahakan ya ikhwan, kalau dalam ilmu usul fikih, ta'rif itu harus antum hafal. Dalam hal ta'rif, hafal. Ma'rifatul ahkami syar'iyyatil amaliyah bi'adillatiha at-tafsiliyah. Nah. Dan ya, kalau memahami ta'rifat itu sangat mudah sekali pada usul fikih. Yang penting kita paham, insyaallah menghafalnya mudah. Ya. Sebab kitab ini sendiri itu kedudukannya seperti matan al-usulus thalatha. Maka sebagaimana matan al-usulus thalatha itu antum hafal, plek, begitu. Ini juga bisa. Nah, kitab ini pun bisa dihafal kian. Beberapa ikhwanuna, waktu kita belajar ini, hafal, plek. Nah, huruf, harfan, harfan. Nah, yang disebabkan karena disebutkan ta'rif, kemudian dijelaskan ta'rif tersebut mudah sekali. Nah, ini secara istilah. Jadi yang dimaksud dengan al-fiqh istilahan ta'rifatul ahkam, mengenal hukum-hukum syar'i, al-amaliyah yang bersifat alam dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Nah, bi'adillatiha tafsiliyah. Nah, sekarang beliau akan menjelaskan ta'rif tersebut. Fal muradu biqaulina, maka yang dimaksud dengan perkataan kami di sini ma'rifah. Yang dimaksud dengan ma'rifah di sini al-ilmu wadh-dhan, adalah ilmu dan dhan. Ilmu maksudnya apa? Yakin, ya. Adh-dhan yaitu prasangka. Ya, yang dimaksud di sini adh-dhan adalah adh-dhannul ghalib, yaitu prasangkaan yang mendekati kebenaran, begitu. Bukan hanya sekedar prasangka biasa. Nah, kalau hanya sekedar prasangka begitu, tidak mendekati kebenaran, enggak. Nah, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, bukan itu yang dimaksud. Yakum wa dhan fa inna dhanna akdzabul hadis, bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud di sini dengan adh-dhan di dalam amalan fikih adalah adh-dhannul ghalib. Nah. Ya. Prasangka yang mendekati kebenaran, itulah yang kita amalkan. Nah. Li'anna idrakal ahkamil fiqhiyah, karena untuk menjangkau hukum-hukum fikih, qad yakunu yaqinian, terkadang dia bersifat yakin, iya kan? Yang bersifat yakin seperti apa misalnya, Khwan? Bahwa sholat duhur itu berapa rakaat? 4. Ini yakin sudah. Enggak ada prasangka dalam masalah ini, enggak ada dzan. Sholat asar itu 4, sholat maghrib 3. Ya. Puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Dan seterusnya, yang disepakati. Dan dalil yang jelas, wadih jeli. Nah, ini adalah perkara yang sifatnya yakin. Air itu suci dan mensucikan. Yakin sifatnya. Nah, dan yang lainnya. Waqad yakunu dhanniyan. Dan terkadang ilmu fikih itu pun sifatnya dhanni. Ya kan? Prasangka yang lebih mendekati kebenaran. Contohnya seperti apa misalnya, Kwan? Setelah bangkit dari ruku, apakah bersedekap atau diturunkan? Irsal atau al-qabd? Mana yang rajih? Khilaf terjadi dalam para ulama. Sebagian para ulama merajihkan bersedekap misalnya. Maka bersedekap ini, di saat dia mengamalkan, ini dhan yang rajih bagi dia. Iya kan? Nah, bukan suatu yang diyakinkan. Kalau yakin, pasti. Yang menyelisihnya, salah. Kan begitu? Nah. Ya. Demikian pula yang lainnya. Permasalahan-permasalahan yang terjadi persisian di kalangan para ulama. Ketika turun sujud, mana yang didahulukan? Tangan atau kalut? Naam. Dan seterusnya. Ya. Maka ini yang merupakan permasalahan-permasalahan khilaf tersebut yang dalil-dalil itu saling yakni saling tarik menarik dan kuat dalil yang tersebut sifatnya dhanni gitu. Tabrana. Ya. Kama fi katsirin min masailil fiqhi. Sebagaimana yang terdapat dalam kebanyakan permasalahan-permasalahan fikih. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan ma'rifah. Ya. Secara istilah, ma'rifatul ahkam syariah. Jadi kita sudah mengetahui ma'rifah, bahwa ma'rifah itu mencakup apa? Yakin dan dhan. Yang dimaksud dengan dhan adalah adh-dhannul ghalib. Dhan yang mendekati kebenaran. Wal muradu biqaulina, yang dimaksud dengan perkataan kami, al ahkamus syar'iyyatu. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan ma'rifatul ahkamus syar'iyyah? Apa itu al ahkamus syar'iyyah? Hukum-hukum syar'i. Yaitu al ahkamul mutalaqatu minas syar'i. Hukum-hukum yang ditalaqi, mutalaqah, yang diambil, yang diterima minasyara' dari syara' dari syariat. Naam. Ya. Hukum yang diambil dari syariat. Syariat mana? Al-Qur'an wa sunnah. Kal wujub seperti wajib, ya. Salat 5 waktu itu hukumnya wajib misalnya. Wa tahrim seperti haram, minum khamr itu hukumnya haram, bermain judi itu haram, riba itu haram. Nah, itulah yang dibicarakan di dalam ilmu fikih. Ya. Jadi fikih itu adalah mengenal hukum-hukum syar'i, yaitu mengenal hukum ini hukumnya wajib, ini hukumnya haram, ini hukumnya sunnah, ini hukumnya makruh, ini mubah. Mengenal hukum syar'i. Fakharaja bihi, maka keluar dari pernyataan kami al-ahkamus syar'iyyah, yang tidak termasuk dalam pembahasan ini adalah al-ahkamul aqliyatu, hukum-hukum secara akal. Nah, ini tidak dibahas dalam ilmu fikih, ya kan? Hukum secara akal. Hukum secara akal misalnya apa? 1 tambah 1 sama dengan berapa? Oke. Yakin? 2. Nah. Ya. Kama'rifati seperti mengenal annal kulla akbaru minal juz'i. Bahwa seluruh itu lebih besar daripada sebagian. Ya memang. Iya kan? Akal-akalan. Seluruh lebih besar daripada sebagian. Antum mau mengatakan sebagian lebih besar. Nah, fi akli ka syai'un. Nah, seluruh masjid lebih besar daripada sebagian masjid. Seluruh kelas lebih besar daripada sebagian kelas. Nah, itu jelas. Wal juz'u asgharu minal kul. Nah, sebaliknya, bahwa sebagian itu lebih kecil daripada keseluruhan. Itu namanya akal-akalan. Nah, ini tidak dibahas dalam ilmu fikih. Naam. Ya. Wal ahkamul adiyah. Dan juga yang tidak termasuk, yang tadi yang tidak termasuk pertama, hukum akal. Kemudian yang kedua, yang tidak termasuk dalam pembahasan fikih, ahkamul adiyah, hukum kebiasaan. Ya. Yang biasa terjadi. Contohnya apa? Kama'rifati nuzulut tal. Seperti pengenalan kita turunnya embun. Turunnya embun. Fil lailati syatiyati. Di malam hari yang dingin. Nah. Idza kana al-jawwu sahwan. Apabila udaranya cerah. Biasanya di malam hari itu yang turun apa? Embun, kabut, gitu. Musim dingin. Itu hukum secara kebiasaan. Atau yang lain misalnya, hukum apa lagi ya kawan? Ahkam hissiyah juga tidak termasuk. Hukum secara his. Seperti mengenal bahwa api itu panas. Dan es itu apa? Dingin, duingin. Naam. Dan batu itu keras. Ada batu yang lembek. Nah, itu namanya ahkam hissiyah. Ini semua tidak dibahas dalam ilmu fikih. Yang dibahas dalam ilmu fikih al-ahkamu asy-syar'iyyah. Wabah ya kawan. Naam. Wal muradu biqaulina, dan yang dimaksudkan dengan perkataan kami, al amaliyah, nah itu ma'rifatul ahkami syar'iyatil amaliyah. Jadi hukum syar'i yang dipelajari dalam ilmu fikih ternyata bukan hukum syar'i secara keseluruhan, tapi hukum syar'i yang sifatnya amaliyah. Gitu. Ya? Wal muradu biqaulnya al amaliyah ay ma la yata'allaqu bil i'tiqad, yang tidak berhubungan dengan keyakinan. Nah, tidak ada hubungannya dengan masalah akidah. Begitu. Kasolah, seperti salat, ya kan? Wa zakah, seperti zakat. Naam. Nah, inilah yang dibahas. Secara amal, secara amaliyah. Nah, fakharaja bihi, maka keluar dari pembahasan fikih ma yata'allaku bil i'tiqad, apa-apa yang hubungannya dengan permasalahan akidah, ya, semata-mata keyakinan begitu, meyakini tentang Allah, yakini tentang Rasul, kitab, ya semua hubungannya dengan akidah. Ini tidak termasuk katauhidillah, seperti mentauhidkan Allah, wa ma'rifati asma'i wa sifati, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, fala yusamma dzalika fiqhan fil istilah, tidak dinamakan fikih di dalam istilah syar'i. Perkataan beliau tidak dinamakan fikih di dalam istilah memberikan isyarat bahwa terkadang masalah akidah pun dinamakan fikih. Tapi apa? Fikih dalam hal bahasa. Oleh karena itu Abu Hanifah, ya, ada kitab yang dinisbahkan pada beliau judulnya Al-Fiqhul Akbar. Fikih Akbar namanya kitab itu. Isinya masalah tauhid, akidah. Nah, sehingga sini menunjukkan terkadang permasalahan akidah pun dinamakan fikih. Tapi kalau fikih berdasarkan definisi istilah yang disebutkan di sini, maka akidah tersebut tidak termasuk. Bisa difahami, ikhwan? Nah. Nah, jadi kita sudah memahami ma'rifatul ahkami syar'iyatil amaliyah yang bersifat amal. Wal muradu biqaulina, yang dimaksud dengan perkataan kami, min adillatiha tafsiliyah, dari dalil-dalilnya secara terperinci. Apa maknanya? Min adillatiha tafsiliyah. Yaitu adillatul fiqhi, dalil-dalil fiqih. Al-makrunatu, yang ditemani, ya, atau yang digandengkan, bimasailil fiqhi tafsiliyah, dengan permasalahan-permasalahan fikih yang sifatnya rinci. Nah, seperti misalnya kita mengatakan apa? Babi itu hukumnya haram. Dalilnya berdasarkan firman Allah. Ya, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Ya, air itu hukumnya suci dan mensucikan. Dalilnya adalah wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Ini namanya dalil-dalil secara terperinci. Itulah ilmu fikih. Ya. Jadi ilmu fikih itu adalah pembahasan fikih yang memang di dalamnya terdapat permasalahan-permasalahan secara terperinci disebutkan. Hai, seperti Kitabul Al-Mughni Ibnu Qudamah. Naam, seperti kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Seperti kitab Al-Munakhala, kitab-kitab yang lain, kitab fikih. Al-Ikhtiyarat. Naam, dan yang lainnya. Nah, kitab ini namanya kitab-kitab fikih karena di dalamnya disebutkan dalil-dalil tersebut secara terperinci, langsung menyentuh Al-Qur'an dan sunnahnya. Ya. Fa kharaja bihi usulul fikih, maka tidak termasuk dalam pembahasan fikih adalah usul fikih. Tidak termasuk. Nah, karena usul fikih itu pembahasannya hanya membahas tentang apa? Kaidah-kaidah secara global, secara mujmal, bukan secara terperinci. Nah, misalnya apa? Perintah, faedahnya adalah menunjukkan wajib. Larangan, memberikan faedah haram. Itu. Tidak langsung menyentuh dalil. Tapi yang dibahas adalah kaidah secara global. Maka ini tidak termasuk dalam pembahasan fikih. Li'annal bahtha fihi, karena pembahasan dalam usul fikih, innama yakunu, hanya terjadi atau sesungguhnya hanyalah dengan cara fi adillatil fiqhi al-ijmaliyah. Disebutkannya dalil-dalil fiqhi itu secara global. Sedangkan yang diinginkan dari fiqhi secara istilah, pembahasannya terperinci. Nah, ini ikhwani fiddin azakumullah, pengertian usul fiqhi yang pertama. Ya. Dan pengertian yang pertama ini tidak ada sangkut pautnya dengan ilmu usul fikih, ya. Fahamtum ya kawan? Akan tapi pengertian usul fikih yang pertama itu hanya dijelaskan apa makna usul secara tersendiri, secara bahasa dan secara istilah, apa pula makna fikih secara bahasa dan secara istilah. Ya. Adapun nanti pengertian yang kedua, ditinjau dari tinjauan yang kedua, barulah di situ akan dijelaskan pengertian tentang usul fikih, di mana usul fikih ini berupa cabang ilmu tersendiri yang berbeda dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Maka insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikut. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.